بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن كما تعلمون في باب الخوف من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبلغنا الحديث الرابع في هذا الباب، وهو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانب النحر. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه التخويف من النار والوعيد لأهل المعاصي والذنوب بأنهم عرضة للعذاب في النار، والناس في النار يتفاوتون في شدة العقوبة وعدم شدتها بحسب حالهم مع الذنوب، فإنه على قدر الذنوب يكون العذاب يوم القيامة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص أشد الحرص على البعد عن الذنوب قليلها وكثيرها، لأن هذا التفاوت الذي دل عليه الحديث، منهم من تأخذه إلى كعبيه، منهم إلى ركبتيه، منهم إلى حجزته، منهم إلى ترقوته، هذا التفاوت عائد إلى تفاوت الذنوب التي ارتكبوها في هذه الحياة الدنيا. فلا شك أيها الإخوة الكرام أن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تحرك في القلب الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita masih ada di bab yang ke-50 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab tentang khauf atau rasa takut. Dan di bab ini kita telah sampai ke hadis yang ke-4, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya di antara mereka ada yang api mencapai ke kedua mata kakinya, dan di antara mereka ada yang dimakan oleh api hingga ke dua lututnya, dan di antara mereka ada yang dimakan oleh api hingga ke pinggangnya, dan di antara mereka ada yang dimakan oleh api hingga ke lehernya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya al-hujzah dalam hadis yang disebutkan di atas artinya adalah tempat mengikatkan sarung, yaitu anggota tubuh di mana kita meletakkan ikatan sarung kita di sana. Letaknya kira-kira di bawah pusar kita. Itu adalah hujzah. Ada sebagian orang yang api mencapai ke titik itu dari tubuhnya. Sedangkan terkuah dalam hadis artinya adalah tulang yang berada di leher kita, dan setiap orang itu memiliki dua tulang terkuah ini di lehernya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang berbeda-beda dalam azab yang dia terima saat di neraka nanti. Dan itu semuanya, perbedaan tersebut kembali kepada tingkat dosa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Maka hendaklah setiap muslim berusaha semampunya untuk menghindarkan segala dosa, karena dosa baik yang kecil maupun besar itu akan ada siksaannya, akan ada ganjarannya di akhirat nanti jika Allah menghendaki kita untuk diazab karena dosa-dosa itu. Jadi di hadis disebutkan bahwasanya ada orang yang dimakan oleh api neraka hingga ke mata kakinya, ada yang sampai ke kedua lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai ke lehernya. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya siksaan itu bertingkat-tingkat tergantung kepada dosa yang telah dikerjakan oleh umat manusia ketika mereka masih di dunia. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه متفق عليه. هذا الحديث فيه أيضا ما يتعلق بالخوف من يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وشدائدها وكرابها العظيمة، فهذا أحد الأهوال التي تكون يوم القيامة، حيث يقف الناس في أرض المحشر وقوفا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس من الخلائق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. الرشح العرق، والناس في العرق في أرض المحشر يتفاوتون، ومنهم من يغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه كما في هذا الحديث. Kemudian hadis yang kelima adalah sebuah hadis yang muttafaq alaih diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia berdiri kepada Tuhan mereka, berdiri kepada Allah Tuhan semesta alam, sehingga sebagian dari mereka atau salah satu di sebagian dari mereka ada yang tenggelam di keringatnya hingga mencapai pertengahan telinga mereka. Ar-rasyah dalam hadis maknanya adalah keringat, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di hari kiamat nanti orang-orang akan berkumpul dan berdiri di padang mahsyar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang panjangnya atau lamanya sebanyak 50 ribu tahun, dan matahari begitu dekat dengan mereka pada saat itu. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwasanya sebagian dari manusia itu ada yang akan tenggelam dalam keringat mereka sendiri hingga ke telinga mereka, hingga setinggi telinga mereka. Ini menunjukkan bahwasanya manusia juga bertingkat-tingkat dalam menghadapi ahwal yaumil qiyamah, ya, rasa takut pada hari kiamat, dan itu semuanya kembali kepada perbedaan tingkat amalan mereka ketika mereka masih berada di dunia. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال النووي رحمه الله تعالى الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أيضا الخوف، وأن العبد الواجب عليه أن يكون خائفا من الله وخائفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، وليتذكر في هذا المقام أن أمامه أهوالا لا يعلم قدرها ولا مداها. ويبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة التي كان لها أثر عميق جدا في قلوب الصحابة ونفوسهم، حيث قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي مما أمام الناس من أهوال وشدائد يوم القيامة. وفي رواية للحديث قال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس رضي الله عنه: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وهذا يدل على تأثر الصحابة رضي الله عنهم بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التأثر دليل على صدق الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. Hadis yang keenam adalah hadis yang muttafaq alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk kami dengan sebuah khutbah yang saya tidak pernah mendengar sepertinya sebelumnya. Beliau berkata dalam khutbah ini, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup muka mereka dan mereka menangis tersedu-sedu. Dalam riwayat lain hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari para sahabat beliau sesuatu. Maka kemudian beliau pun bangkit untuk khutbah. Dan dalam khutbah ini beliau mengatakan, telah ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Maka aku tidak pernah melihat seperti hari ini dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Dan kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maka kata Anas bin Malik, maka tidaklah para sahabat pernah mengalami suatu hari yang lebih sedih, yang lebih sulit daripada hari itu. Sehingga mereka sampai menutup muka mereka dan mereka menutup wajah mereka, menutup kepala mereka, dan mereka menangis terseduh-seduh. Al-Khonin dalam hadis yang kita sebutkan di atas, artinya adalah menangis dengan dengungan dan menimbulkan suara dari hidung. Bisa kita katakan menangis dengan terseduh-seduh. Hadis ini mengajari kepada kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk takut dari hukuman dan siksaannya. Dan hendaklah kita menyadari bahwasanya di depan kita ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan di hari kiamat nanti yang kita tidak mengetahui kadar kesulitannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat sangat terpengaruh oleh perkataan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Hadis ini telah memberikan pengaruh yang sangat dalam di hati para sahabat, di mana Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian mengetahui apa yang telah aku ketahui, niscaya kalian akan lebih banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Maka Anas bin Malik mengatakan, setelah mendengar hadis ini, para sahabat tidak pernah melewati suatu hari yang lebih menyedihkan, yang lebih sulit daripada hari itu. Sehingga disebutkan bahwasanya mereka sampai menutup kepala mereka dan menangis terseduh-seduh. Hal ini menunjukkan para sahabat sangat terpengaruh oleh khutbah Rasulullah SAW, dan tangis mereka ini menunjukkan iman yang sungguh-sungguh yang berada di hati sanubari mereka. Thumma awrad rahimahullah haditha المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه. قال: ومعنى يذهب في الأرض أي ينزل ويغوص فيها. وهذان الحديثان، حديث المقداد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، هما في بيان هول يوم القيامة وشدة الأمر في المحشر، تحذيرا للعباد وتخويفا من الذنوب، وبيانا لخطرها على الإنسان، لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تدنو من الخلق حتى تكون كمقدار ميل، أي مسافة قريبة من الناس، ثم يعرق الناس، يعرق الناس لأنهم في أرض عفراء منبسطة مستوية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، والشمس قريبة منهم، فلا يوجد ظل ولا يوجد، وإنما يستثنى من هؤلاء من يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبقية الناس ضاحين للشمس ظاهرين لها، فيتفاوتون في العرق بتفاوتهم في الأعمال التي تسببت بهذا العرق. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق أي يغطيه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وفي الحديث الآخر قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم، أي ينزل في الأرض 70 ذراعا من كثرة العرق الذي يحصل للناس في ذلك اليوم، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فالأمر خطير جدا، والواجب على العاقل أن يكون في حذر شديد واستعداد لهذا اليوم المهيل العظيم، وأن يحذر من أسباب سخط الله وموجبات عقابه. Selanjutnya hadis yang ke-7 dan 8 dari bab ini adalah yang pertama dari Muslim, hadis riwayat Muslim dari Miqdad radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari akan didekatkan kepada para makhluk sehingga jarak antara matahari dengan mereka hanya sejarak 1 mil saja. Sulaim bin Amir, perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Miqdad, mengatakan, demi Allah saya tidak tahu apakah ini maksud dengan mil dalam hadis ini, apakah itu jarak yang kita kenal, jarak yang dikenal oleh manusia dengan mengatakan 1 mil, atau mil yang biasa dipakai orang untuk bercelak. Ya, jadi ada besi yang pendek yang dipakai untuk mencelupkan, yang dicelupkan ke dalam lubang celak. Ini sangat pendek sekali, tentunya lebih dekat daripada 1 mil, jauh lebih dekat daripada 1 mil. Beliau mengatakan, saya tidak tahu apakah ini maksud adalah mil yang dikenal, jarak yang biasa kita kenal, atau mil yang biasa dipakai untuk bercelak. Kemudian beliau teruskan, maka manusia saat itu bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke 2 mata kaki mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke lutut. Ada yang sampai ke pinggang, ya. Dan juga ada yang sampai tenggelam oleh keringat mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, beliau menunjuk ke mulut beliau. Jadi tenggelam sampai sampai ke mulut mereka. Ada di antara mereka yang sampai seperti ini. Ini hadis riwayat Miqdad. Adapun hadis yang ke-8 adalah hadis yang muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia pada hari kiamat mengeluarkan keringat, sehingga keringat mereka ini saking banyaknya masuk ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Kemudian ada di antara mereka yang sampai tenggelam oleh keringat mereka sendiri sehingga sampai ke telinga mereka. Ya, dua hadis ini, yang pertama dari Miqdad dan yang kedua dari Abu Hurairah, menjelaskan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan mengerikan pada hari kiamat. Yang salah satunya adalah keringat yang keluar dari anak Adam sehingga sampai menenggelamkan mereka di sana. Tentunya pada hari itu orang-orang terkumpul di padang mahsyar, di sebuah tempat yang datar dan rata. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya rata dari ujung ke ujung. Kemudian matahari didekatkan dan tidak ada naungan. Tidak ada tempat teduh di sana, kecuali untuk orang-orang yang telah Allah kecualikan, yaitu mereka yang mendapatkan perlindungan darinya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, mereka akan mengalami panas yang luar biasa. Ya, mereka akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Kemudian mereka bertingkat-tingkat dalam menghadapi keringat ini. Ada yang sampai ke kedua mata kaki mereka, ada yang sampai ke lutut mereka, ada yang sampai ke pinggang mereka, bahkan ada yang sampai ke mulut, bahkan ke telinga mereka. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة, والوجبة صوت سقوط الشيء, فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها, رواه مسلم. هذا الحديث فيه التخويف من النار وبيان سعة النار وعمقها وبعد قعرها, ولا شك أن هذا يبعث إلى الخوف من النار. ولو قيل لي أحدنا إن أمامك في الطريق الفلاني حفرة عميقة عمقها مثلا 1000 قدم لخاف من ذلك الطريق خوفا شديدا, فكيف إذا كانت بهذا العمق وهي نار تلظى؟ نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية والسلامة. فهذا فيه سعة النار وعمقها, ولا شك أن هذا مما يحرك في القلوب الخوف من النار واتقاء النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ya, selanjutnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar suara jatuhnya sesuatu. Ketika beliau mendengar ada suara jatuh, maka kemudian beliau mengatakan, tahukah kalian apa suara ini? Maka kami pun mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau mengatakan, ini adalah suara batu yang dilempar ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Maka batu ini menyelam ke dasar neraka dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Maka kalian pun mendengarkan suara jatuhnya batu ini ketika tiba di dasar neraka. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk takut dari dari neraka, untuk takut dari luasnya api neraka yang membara, dan juga untuk takut dari dalamnya neraka ini. Dan tentunya penyebutan sifat-sifat seperti ini membuat kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada nerakanya. Sebagaimana kalau dikatakan kepada kita bahwasanya di depan Anda ada lubang yang sangat dalam, yang dalamnya mencapai 1000 kaki, maka hal ini akan membuat kita takut untuk melewati jalan tersebut, dan kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya. Demikian pula dengan neraka. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya neraka ini sangat luas dan sangat dalam, sehingga sebuah batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu baru pada hari itu mencapai dasarnya. Karenanya hendaklah hadis ini membuat kita untuk takut dan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, ya, sampai akhir ayat. Thumma awrada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشك تمرة. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه كذلك التخويف من ذلك اليوم العظيم، يوم يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من أعمال صالحة، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، أي من أعمال سيئة، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. والنار لها موجبات لدخولها، وذلك بأن يفعل الإنسان الصالحات ويتجنب المحرمات. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي لا تستهن أيها المسلم بأي عمل ولو كان يسيرا، فاجتهد في الأعمال الصالحة ولو كانت أعمالا يسيرة ليست ذات بال تجدها عند الله سبحانه وتعالى، حتى التمرة أو ما يعادلها شأنها عند الله عظيم. وفي الحديث إذا أخرج الإنسان تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيبة إلا تلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فصيلة، أي صغار الخيل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة تكون مثل الجبل، أي حسنات. فلا يستهين العبد بالعمل الصالح وإن قل فإن ثواب الله عظيم. Selanjutnya sebuah hadis yang muttafaq alaih dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang di antara kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya langsung. Tidak ada penerjemah di antara Allah dengannya. Maka orang itu melihat ke sebelah kanannya. Maka dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia kerjakan. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia lakukan. Dan dia melihat ke depannya, maka dia melihat neraka di depan mukanya atau di depan wajahnya langsung. Maka hendaklah kalian menjauhkan diri dari neraka meskipun dengan setengah kurma. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk takut kepada hari yang agung, yaitu hari kiamat, di mana kita akan berdiri, masing-masing dari kita akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penengah atau penerjemah atau penafsir di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing dari kita akan melihat ke kanan sehingga tidak mendapatkan kecuali amalan yang telah dilakukan. Di sebelah kiri juga demikian. Dan dia melihat ke depannya, maka di depannya ada neraka. Dan neraka itu ada hal-hal yang membuat kita memasukinya, yaitu beramal yang buruk, berlaku maksiat dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada hal yang bisa menyelamatkan kita darinya, yaitu melakukan amal-amal saleh dan meninggalkan maksiat. Maka hendaklah masing-masing dari kita kalau takut kepada neraka menyiapkan amalan sebanyak mungkin. Dan jangan pernah menganggap remeh amalan meskipun itu hanya sedikit, karena yang sedikit akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwasanya kalau ada seseorang yang menafkahkan hartanya berupa kurma yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik dari hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan dan mengembangkan kurma yang satu biji ini sebagaimana seorang di antara kalian menumbuhkan dan memelihara anak kudanya, sehingga dia akan dapatkan di hari kiamat nanti kurma itu menjadi seperti gunung. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله رواه الترمذي وقال حديث حسن قال النووي رحمه الله أطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء وتأط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات ومعنى تجأرون تستغيثون هذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه التخويف من يوم القيامة وأهواله وشدائده وأن في ذلك اليوم أمور يشيب لها الولدان أمور عظيمة للغاية أشار إليها عليه الصلاة والسلام إشارة بليغة بقوله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله أي طلبا للنجاة لأن العبد لا مفر له من الله إلا إليه سبحانه وتعالى والعبد كلما ازداد خوفه من الله زاد لجوءه إليه سبحانه وتعالى وانظر ما دل عليه هذا الحديث من كثرة عدد الملائكة في السماء على سعتها وترامي أطرافها ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله فهم يعبدون الله لا يفترون ولا يملون ويطيعون الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون فهذا الحديث من الأحاديث التي فيها التخويف من الله ومن الوقوف بين يدي الله وأهوال يوم القيامة ذلك اليوم العظيم. Hadis yang ke-11 dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Langit bersuara dan dia berhak untuk bersuara. Tidaklah di dalamnya ada tempat seluas 4 jari, seluas 4 jari, kecuali di situ, tidaklah di sana ada tempat seluas 4 jari, kecuali di situ ada malaikat yang meletakkan keningnya, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Dan saya kalian akan banyak menangis. Dan kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan para wanita di atas kasur. Dan niscaya kalian akan keluar ke jalan-jalan untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata atta atau attat dan ta'id dalam hadis, maksudnya adalah suara pelana saat kelebihan muatan. Jadi orang ketika naik unta biasa memakai pelana di atasnya, ya, tempat duduk di atas unta ini. Kalau kelebihan beban atau muatan, maka dia akan mengeluarkan suara berderit. Ya, demikian juga langit, ya, karena banyaknya malaikat yang sujud di sana telah membuat langit merasa keberatan sehingga mengeluarkan suara. Ini maksudnya dari langit yang bersuara. Adapun su'udat dalam hadis artinya adalah jalan. Ya. Kita akan keluar ke jalan-jalan untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang agung, ya, yang terjadi pada hari kiamat yang membuat kita harus takut. Ya. Disebutkan di sini bahwasanya langit akan berderit, bersuara berderit. Ya. Dan tidak ada sejengkal tanah pun di sana, atau sejengkal tempat pun di sana, di setiap tanah yang memiliki tempat yang memiliki luas 4 jari tangan, itu selalu ada malaikat yang sedang bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kalau kita mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW, niscaya kita akan sedikit tertawa, akan banyak menangis, dan kita tidak akan bisa bersenang-senang seperti yang kita lakukan di dunia sekarang. Ya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang banyaknya jumlah malaikat, sehingga disebutkan di sana meskipun langit itu sangat luas, ya, sangat luas sekali, namun ternyata langit ini sangat penuh dengan malaikat, dan ini menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat sangat sangat banyak, dan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rasa lelah. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan setiap apa yang diperintahkan kepada mereka. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي برزة براء براء ثم زاي نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أن العبد سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل سائله وستكون الأسئلة في هذه المذكورات في الحديث. فثمة سؤال عن عمر الإنسان فيما أفناه، فليعد المسلم جوابا لهذا السؤال. وعن علمه فيما فعل فيه سيسأل عن ذلك، وعن ماله سيوجه له سؤالان عن المال، الأول من أين اكتسب المال والثاني فيما أنفق المال، وسيكون أيضا سؤال رابع عن جسم الإنسان فيما أبله. فهذه أسئلة ستكون يوم القيامة وتوجه إلى العباد، فلا شك أن هذا مما يبعث الخوف في قلب العبد، وأن يجاهد نفسه على إصلاح عمره والعمل بعلمه، وأيضا إصلاح ماله من حيث الاكتساب ومن حيث الإنفاق، وأيضا أن يستعمل جسمه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه سيسأل عن ذلك كله يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. حديث yang ke-12 adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih dari Abu Barzah Nadhlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dua kaki seorang hamba tidak akan bisa melewati tempatnya berdiri pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang umurnya, bagaimana dihabiskan, kemudian tentang ilmunya, apa yang telah dia lakukan dengannya, kemudian tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan di mana ia nafkahkan, kemudian tentang tubuhnya, untuk apa dia lakukan atau dia pakai, untuk apa dia pakai. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap hamba akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan bertanya kepadanya tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama tentang umurnya. Bagaimana ia menghabiskan umur ini? Bagaimana ia mengisi umur ini? Kemudian yang kedua tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkannya? Bagaimana dia berbuat dengan ilmunya? Kemudian yang ketiga tentang harta. Tentang harta ada dua pertanyaan yang akan ditanyakan, yaitu yang pertama, dari mana kita dapatkan? Dan yang kedua, di mana kita nafkahkan harta ini? Sedangkan yang keempat adalah tentang tubuh manusia, tentang tubuh kita. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita ini? Kita pakai untuk apa? Semua pertanyaan yang keempat ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing dari kita. Maka hendaklah masing-masing dari kita menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang besar ini, karena setiap dari kita akan menghadapi pertanyaan ini. Thumma أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث يعد من تفسير القرآن بالسنة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسنة شارحة للقرآن ومفسرة له. فهذه الآية الكريمة وهي قوله يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض تحدث أخبارها، معناها بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله للصحب الكرام أتدرون ما أخبارها، أي التي تحدث الأرض بها يوم القيامة، قالوا الله ورسوله أعلم، قال إن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. فهذه الأرض التي نمشي عليها ونتحرك من مكان إلى مكان تشهد على العبد بكل ما عمل، الأرض تشهد، وأيضا دل القرآن أن أعضاء الإنسان تشهد عليه بما عمل، فالأرض تقول عملت كذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. فلا شك أن الواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى و أن يتجنب الذنوب التي تسخط الله عز وجل، لأنه سيقف بين يدي الله وستشهد عليه الأرض وستشهد عليه أعضاؤه يده وجوارحه كلها تشهد عليه في ذلك اليوم العظيم. Selanjutnya hadis yang ke-13, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma idzin tuhaddithu akhbaruha, pada hari itu bumi menyampaikan kabarnya. Maka beliau mengatakan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kabar bumi? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, sesungguhnya kabarnya bumi adalah bersaksi untuk setiap hamba, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, atas apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi. Bumi mengatakan, engkau telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan itu. Maka inilah yang dimaksud dengan kabar bumi atau akhbaruha dalam ayat. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tafsir Al-Quran dengan sunnah. Karena Al-Quran, karena sunnah atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah penafsir paling utama untuk ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya bumi akan bersaksi, sebagaimana anggota tubuh kita akan bersaksi atas apa yang telah kita kerjakan selama di dunia. Maka hendaklah masing-masing dari kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepadanya dan meninggalkan serta menghindari segala dosa dimanapun kita berada, karena dimanapun kita berada maka tanah itu akan bersaksi untuk kita di hari kiamat nanti. Demikian juga anggota tubuh kita akan bersaksi atas apa yang telah kita lakukan, sehingga kita tidak bisa beralasan lagi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الترمذي وقال حديث حسن. والقرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله في هذا الحديث كيف أنعم أي كيف يطيب العيش والأمر كما وصف أي أن الملك الذي هو إسرافيل الذي وكل له بالنفخ قد التقم الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر وهذا مما يؤذن بدنو هذا الأمر وقربه مما يبعث في القلب خوفا من ذلك اليوم يوم ينفخ في الصور. Selanjutnya hadis yang ke-14 masih riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana aku bisa tenang dan bersenang-senang sementara malaikat peniup sangkakala sudah siap untuk meniupkannya dan dia sedang menunggu izin untuk meniupkannya, dan dia tinggal meniupkannya kalau sudah mendapatkan izin. Maka seolah-olah perkataan ini berat bagi para sahabat Rasulullah SAW. Maka beliau berkata kepada mereka, katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita dan dia adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Ya, Al-Qarn dalam hadis ini maksudnya adalah sangkakala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa nufikha fis-sur, dan ketika sangkakala ditiup. Demikian penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus takut akan peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat nanti, sehingga kita harus menyiapkan amalan yang sebanyak mungkin untuk menghadapi hari itu. Karena saat ini malaikat Israfil yang diperintahkan untuk meniup sangkakala sudah siap, sudah memegang trompet dan tinggal meniupnya saja, dan tidak ada yang dia tunggu kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet itu. Maka hendaklah masing-masing dari kita menyiapkan diri untuk hari yang agung ini. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقوله أدلج بإسكان الدال معناه سار من أول الليل والمراد التشمير في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من خاف من الله وخاف من عقوبته وخاف من أهوال يوم القيامة فإن هذا الخوف يحركه نحو الإقبال على الله والعمل في طاعة الله والبعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. Kemudian hadis yang ke-15, sebuah hadis dari Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut maka dia akan berangkat di awal malam. Maka dia akan berangkat di awal malam dan barang siapa yang berangkat di awal malam maka dia akan sampai ke rumah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Ya, ini hadisnya. Dan kata adlaj dalam hadis maksudnya adalah berjalan di awal malam, berjalan di permulaan malam. Yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa yang takut kepada Allah, maka rasa takut ini akan membuatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Membuatnya berusaha untuk melakukan berbagai ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan ini. Ya, dan meninggalkan semua bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang demikian bersungguh-sungguh dalam ketaatan, maka niscaya dia akan sampai kepada tujuan yang dia ingin capai, yaitu surga yang merupakan barang dagangan Allah yang sangat mahal. Thumma khatama rahimahullah ta'ala hadhihi at-tarjamah bihadith Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. وغرلا بضم الغين المعجمة أي غير مختونين. وهذا الحديث ختم به الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الخوف. وفيه أن الناس يخرجون من قبورهم كيوم ولدته أمهاتهم في أصل الخلقة حتى إنهم يخرجون غرلا أي غير مختونين حفاة بلا نعال عراة بلا ثياب. فهال الأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أي من هول ذلك اليوم وعظم ذلك المطلع. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين وأن يجنبنا موجبات سخطه وأليم عقابه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengakhiri bab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan. Maka aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, para kaum pria dan kaum wanita dikumpulkan bersama-sama sehingga yang satu melihat kepada yang lain. Maka beliau berkata, wahai Aisyah, perkaranya pada hari itu lebih sulit dan lebih dahsyat, sehingga mereka tidak sempat lagi untuk berpikir seperti itu. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan perkaranya lebih penting dari sekedar sebagian dari mereka melihat kepada sebagian yang lain. Ya. Ghurla dalam hadis ini maksudnya adalah tidak dikhitan. Dan hadis ini merupakan akhir dari bab ini. Dengannya Imam Nawawi mengakhiri bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti manusia akan keluar dari kubur mereka dalam keadaan hufah, artinya tanpa alas kaki. Urah artinya dalam keadaan telanjang, dan ghurla artinya dalam keadaan tidak dikhitan. Ya, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kaum pria dan wanita dikumpulkan bersama-sama, kemudian masing-masing dari mereka melihat kepada yang lain. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, wahai Aisyah, urusannya lebih besar dan lebih penting daripada itu. Ya. Ini adalah salah satu ahwalu yaumil qiyamah, salah satu peristiwa mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat, peristiwa yang menakutkan. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita, ya, dan juga menjaga kita dan keluarga kita dari azabnya dan juga dari peristiwa-peristiwa mengerikan pada hari kiamat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita yang merupakan urusan terpenting kita, juga memperbaiki dunia kita yang di dalamnya terdapat kehidupan kita, juga akhirat kita yang kepadanya kita akan kembali, dan menjadikan kehidupan dunia sebagai tambahan untuk berbuat baik, dan kematian kita sebagai istirahat dari segala keburukan. Demikian, Allah Ta'ala alam. Jazakallah khair ya Syekh wa da'an astagfirullahaladzim, fizahallahu wa ta'ala. Dan telah datang waktu salat maghrib, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat memberikan mengajukan pertanyaan. ممكن ختام مباشرة يا شيخ إن شاء الله. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه نافعا لنا وحجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Di akhir kajian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat. Semoga ilmu ini menjadi hujjah untuk kita, bukan hujjah atas kita. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semuanya. Sesungguhnya Dialah yang mendengar doa dan Dialah tempat kita berharap. Dan akhirnya shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para pengikut beliau semuanya.